Wa ja'ala al-musannifu al-hajra ala sittatin minal ashas as-sabiyyu wal-majnunu was-safi. Pengarang takrib menjelaskan atau membagi hajar atau pelarangan tasarruf untuk 6 orang. As-sabiyyu wal-majnunu was-safihu wa fassarahu al-musannifu biqawlihi al-mubadziru lima'lih. Tiga orang yang pertama adalah sobi, anak kecil, orang gila, dan safih. Safih artinya seseorang yang belum pintar, yang belum bisa mentasarufkan hartanya dengan baik. Di safih atau orang yang belum pintar ini dijelaskan oleh musannif, dia adalah seseorang yang menyia-nyiakan hartanya, menghambur-hamburkan hartanya tanpa ada manfaat yang kembali pada dirinya. Ailladzi lam yusarrifhu fi masarifih. Jadi mentasarufkan hartanya di tempat yang selain tempat tasarufnya. Artinya tasaruf yang dilakukan itu semuanya adalah tasaruf yang merugikan bagi dirinya. Wal muflisu wa huwa lughatan man sarama maluhu fulusan thumma kunniya bihi an qillatil ma'i aw adami. Kemudian yang keempat adalah muflis. Muflis ialah seorang yang bangkrut, yang hartanya habis, hartanya berkurang drastis, bahkan habis. Muflis secara lughat adalah seseorang yang hartanya berubah menjadi fulus, berubah menjadi uang-uang receh, yang asalnya uangnya banyak berubah menjadi receh. Tsumma kunniya bihi an qillatil ma'i aw adami. Lalu muflis ini digunakan untuk istilah bagi orang yang memiliki harta sedikit atau bahkan tidak memiliki harta sama sekali. Wasar'an ashahsyul ladzi takabathu duyun walaya fi maluhu bidaini awit aw duyuni. Dan kata muflis secara syariat artinya adalah seseorang yang menanggung beberapa hutang dan harta yang dimilikinya tidak cukup untuk melunasinya. Wal maridu makhufu alaihi min maridin. Yang berikutnya adalah orang yang sakit, ya, orang yang sakitnya itu sudah dikhawatirkan, sudah mendekati kematian. Ini kurang domirha, ya. Mariduhu al-mahufu alaihi min marodihi. Biasanya di kitab lain setelah itu terdapat domirha, ya. Jadi orang yang sakit, yang sakitnya itu sudah menjadikannya mendekati kematian. Wal hajru alaihi fi mazata ala thulus bahwa thulus tarikati li ajli haqqil warasah. Orang yang sakit, yang sudah mendekati kematian, dia tidak boleh mentasarufkan lebih dari sepertiga hartanya. Jadi dia hanya boleh mentasarufkan sepertiga hartanya. 2/3 hartanya tidak boleh ditasarufkan karena 2/3 itu akan menjadi hak ahli waris darinya. Hadza illam yakun 'alal maridi dainun fa in kana 'alaihi dainun yastaghriqu tarikatahu hujra 'alaihi fi tsulutsi wa mazada 'alaihi. Aturan ketidakbolehan mentasarufkan sepertiga dari hartanya ini bila memang orang yang sakit itu tidak memiliki hutang sama sekali. Apabila orang yang sakit itu memiliki hutang yang totalnya menghabiskan harta warisannya, maka dia tidak boleh mentasarufkan hartanya walaupun tasaruf itu persentasenya hanya sepertiga. Jadi bila seorang yang sudah sakit dia memiliki hutang yang menghabiskan hartanya, dia tidak boleh mentasarufkan hartanya sama sekali. Wal 'abdul ladzi lam yu'dan lahu fit tijarah fala yasihu tasarrufuhu bighairi idni sayyidih. Kemudian yang selanjutnya orang yang tidak diperbolehkan untuk mentasarufkan hartanya adalah budak. Seorang budak yang tidak diizinkan oleh tuannya untuk berdagang. Jadi budak itu tidak diperbolehkan mentasarufkan hartanya tanpa izin dari pemiliknya, tanpa izin dari tuan atau pemiliknya. Wasa kata al-musannifu an asya minal hajri madkuratin fil mutawalat. Dan sebenarnya orang-orang yang tasarufnya dibatasi ini tidak hanya terbatas 6 orang tadi, melainkan ada orang-orang yang lain tetapi tidak dijelaskan di dalam kitab takrib. Min hal hajru alal murtadi li haqqil muslimin. Dan penjelasan itu bisa ditemukan di kitab-kitab yang lebih panjang penjelasannya. Termasuk dari orang-orang yang tidak diperbolehkan mentasarufkan hartanya adalah orang murtad, ya, orang murtad. Orang yang keluar dari agama Islam itu secara kitab fikih dia tidak boleh mentasarufkan hartanya, karena memang hartanya nanti setelah dia mati dalam keadaan murtad, artinya tidak kembali ke Islam, hartanya menjadi hak orang-orang Islam. Jadi harta orang yang mati dalam keadaan keluar dari agama Islam itu nanti hartanya tidak diwariskan ke ahli warisnya, tetapi dibagikan kepada orang-orang Islam. Wa min hal hajru ala rohini li haqqil murtahin. Kemudian ada juga salah satu orang yang tidak diperbolehkan mentasarufkan hartanya adalah orang yang menggadaikan barangnya. Dia tidak diperbolehkan mentasarufkan hartanya karena dia masih ada tanggungan kepada orang yang menerima gadaiannya, yaitu dia masih memiliki tanggungan kepada murtahin atau orang yang menerima gadaiannya. Wa tasarrufu sabi wal majnuni wasafihi ghairu sahih. Tasarruf yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila ataupun safih. Safih artinya orang yang belum pintar. Tasarruf itu semua hukumnya tidak sah. Falyasihu minhu bay'un wala syira'un wala hibatun wala ghairuha min at-tasarrufat. Jadi anak kecil, orang gila dan juga orang yang belum pintar, bila dia melakukan penjualan, melakukan pembelian, melakukan pemberian kepada orang lain, semua itu tidak sah dilakukan. Wa amma safihu fayasihu nikahuhu biidni waliyih. Dan orang yang safih, orang yang belum bisa mengatur uangnya, dia sah melakukan akad nikah, ya. Dia sah melakukan akad nikah, tetapi harus ada izin dari walinya. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatih. Orang yang bangkrut atau orang yang memiliki banyak hutang diistilahkan dengan muflis, sahnya dia apa akad yang dilakukan ini bisa sah asalkan akad yang dilakukan ini tidak akad yang kontan, tidak akad yang kontan, tetapi akad-akad yang dibayar tidak dalam waktu yang cepat. Falau ba'a salaman to'aman au ghairah awistara kullan minhuma bisamanin fi zimmati soha duna tasarrufihi fi ayani mali. Jadi seorang muflis yang menjual makanannya atau menjual makanannya dengan akad salam atau menjual benda lain, yang pastinya salam, akad salam ini adalah menjualkan sesuatu atau memesankan sesuatu yang barangnya tidak berupa barang-barang tertentu, atau dia seorang yang memiliki hutang banyak, dia membeli sesuatu dengan alat tukar atau dengan uang yang ada di tanggungannya. Jadi uang yang dibayarnya tidak berupa uang yang tertentu, bukan berupa uang yang harus dibayarkan saat itu juga, tetapi uang yang akan dibayarkan dengan tanggungannya. Soha dunatasorufihi fi ayani malih. Intinya bagi muflis dia tidak sah mentasarufkan harta-hartanya yang tertentu. Harta-hartanya yang tertentu ini tidak sah ditasarufkan, tetapi dia sah mentasarufkan sesuatu yang tidak ditentukan. Fala yasihu wa tasarrufuhu fi nikahin matalan au talakin au khulqin sahihun. Ini salah ya harakatnya. Tasarruf muflis untuk akad nikah atau tolak atau menalak istrinya atau khulu'. Khulu' artinya permintaan cerai dari istri dengan membayar sejumlah uang yang disepakati. Semua itu hukumnya sah ya, semua itu hukumnya sah. Wa amal marqatu al muflisatu faidah tala'at ala ainin lam yasihha au dainin fi dhimmatiha soha. Dan khulu, perempuan yang memiliki banyak hutang, bila dia meminta cerai kepada istrinya, meminta cerai kepada suaminya, dan dia membayar sesuatu dengan perceraian itu, tetapi sesuatu itu adalah berupa benda tertentu yang dimilikinya, itu tidak sah. Jadi khulu atau permintaan cerai dari perempuan yang berstatus muflisah, bila memang yang dibayarkan adalah sesuatu yang tertentu, barang yang tertentu, maka khulu yang diminta itu tidak sah. Tetapi bila yang dibayarkan adalah benda yang tidak tertentu, maka hukumnya sah.